Teringat kembali kisah yang lalu, kala sahabat menjadi bungaku, dan jari ini berpaut, janji kita menyambut setia bersama, terasa bahagia indah yang pernah ku rasakan dulu, kini lepas menjadi. Harusnya tak terucap kata itu, kala dirimu meminta hatiku, menjadi kekasihmu, memiliki cintamu, sesali hari itu, ingin ku putar waktu. Cintamu, sesali hari itu, ingin ku putar waktu.